hari Kamisnya insya Allah nanti kita awali dari surah Al-Fatihah ya, suratul Fatihah, kemudian suratul Baqarah dari awal lagi pembacaannya ya. Insya Allah. Jadi tadi tamat sudah dari surah Al-Qadr sampai Al-Ikhlas. Jadi untuk hari apa? Hari Kamis ya, insya Allah nanti kita akan bersama dari Fatihah kembali. Baik, untuk indeks Quran hari ini kita masih meneruskan tentang A ya, indeks tema huruf A halaman ke-12. Halaman ke-12 tema kita masih mengkaji tentang aurat ya. Ini banyaknya permintaan karena belum tentu semua paham tentang hal ini, tentang aurat ini ya, terutama buat kaum wanita ya, ibu-ibu nih harus menjaga aurat ini di sini. Baik, kita akan meneruskan juga nanti kajian kita tentang tajwidnya yang mudah-mudahan ini sudah dipersiapkan ya, tajwid melalui komputer. Ada beberapa ibu dan bapak yang menginginkan software-software komputer ini, insya Allah nanti ya setelah selesai. Ibu dan bapak, untuk indeks Quran tentang aurat ini, ada kemarin yang lalu, pekan lalu, andurnya sudah kita sampaikan, sudah kami sampaikan. Surah ke-24 ayat 31 ya, itu andur. Kemudian Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Ini diantara dasar hukum kenapa wanita harus menutup aurat dan batasan-batasannya. Bahkan di surah Al-Ahzab ini batasan aurat itu hampir seluruh badannya. Ini. Kecuali mata, matanya aja nanti kita lihat ya. Ini. Coba ibu dan bapak buka surah ke-33 ayat ke-59. Ya, surah ke ya. Sebentar nih. Ini data komputernya ingin meneruskan gabungan. Betapa mudahnya belajar kita ya. Sudah ketemu Ibu, surah Al-Ahzab ini surah ke-33 halamannya yang memiliki Quran yang sama, Quran terjemah perkata atau Quran berwarna. Itu ada di halaman 426 ya. 426 halamannya. Nah, ini saya mempersiapkan. Sambil mempersiapkan untuk tajwidnya ya. Ini mengingat tajwid ini penting. 2009 ini insya Allah mudah-mudahan ibu dan bapak semuanya sudah bisa mendapatkan software-softwarenya, tulisan-tulisannya, sehingga mudah belajar memahami tajwid. Ya, tentu tujuannya adalah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Tuh, ya. Ibu dan bapak juga bisa dari buku yang sudah dimiliki, nanti bisa dilihat ya, tentang pelajaran atau kajian tajwid ini. Dibahas dari mulai halaman ke-14, hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin. Ini ya. Kita coba gabungan meneruskan kajian kemarin tentang bagaimana caranya membedakan antara nun mati atau tanwin ya. Nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah dibagi 4 versi. Yang pertama adalah izhar, harus dibaca jelas. Idgham melebur, ikhfa menjadi samar, bunyi N-nya ada yang banget, ikhfa jadi eng, hilang, ada yang pertengahan, ada yang akrob, itu ya, tentang ikhfa ini. Ada juga nanti nun matinya berubah menjadi mim mati, apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf iklab. Huruf iklab hanya satu ba. Ini ya. Kemarin kan sudah sampai perbedaan. Nih. Mohon waktu. waktu sebentar sebelum ke indeks ya. Ini kita sudah tuh lihat spesifikasi perbedaan antara idhar, idgom, ikhfa, iklab. Insyaallah mudah-mudahan ibu dan bapak nanti bisa mendapatkan software ini komputernya tuh. Idgom apabila tanwin di sini contohnya diwakili dengan tanwin domatain bertemu dengan nun. Hitotun dalfir. Nah ini. Domatain ketemu nun. Karena domatain ketemu nun ada unsur tasdid, walaupun tidak ada sidah, tidak ada tasdid, bunyinya mengandung tasdid. Jadi hitotun dalfir. Kenapa? Idgom nih. Karena domatain bertemu dengan nun. Nah, kalaupun lupa huruf idgom ini apa, berapa, ketemu apa, nah ini. Setiap huruf tanwin, setiap huruf yang ada tanwinnya, nih tanwin. Manakala dia bertemu berhadapan dengan huruf, di atas huruf ini ada sidahnya, ada tasdidnya, berlakulah satu rumus. Bahwa tanwin ini kembali dibaca satu. Tanwin ini kan domah tayen jadi domah. Kasroh tayen jadi kasroh. Ya, kasroh tayin dua. Fathah tayin itu tanwin kan. Tentang tanwin itu ilustrasinya bisa dilihat di halaman 15 ya. 14 bagan 15 tuh. Tanwin itu terdiri fathah dua, kasroh dua, domah dua. Nah ini, berlaku rumus apabila tanwin berhadapan dengan huruf yang ada sidahnya, ada tasdidnya, cetakan Indonesia terutama, tapi cetakan Timur Tengah terbaru juga iya. Apabila tanwin berhadapan dengan huruf yang ada sidah, nih sidah. Nih ya, saya kedipin tuh. Nah itu, sidah. Tuh, berkedip ya, ngedip tuh. Tuh, kan nggak ada asalnya, saya adain tuh. Kalau ada huruf yang ada tanwinnya, setelah huruf yang ada tanwinnya berhadapan dengan huruf yang ada tasdidnya, ada sidahnya, maka tanwinnya dibaca satu. Hitotun, kan tanwin itu bunyinya jadi N, ujungnya, dilatenkan. Hitotun, bunyinya ya. Hitotun. Hitotun, karena N-nya ketemu N, karena bunyi tanwinnya ketemu nun mati, nggak begitu kelihatan. Hanya kelihatannya jadi nanti, hitotun, jadi ditahan. Ditahan dan gunnah. Itulah idgham bigunnah. Hitotun dalfir. Jadi rumusnya, setiap menemukan tanwin, apabila tanwin setelah huruf, ya, setiap menemukan huruf yang ada tanwinnya, berhadapan dengan huruf yang ada tasdidnya, ada sidahnya, maka tanwinnya dibaca satu. Hitotun, masuk ke nun langsung. Hitotun dalfir. Gitu ya. Domah tayannya jadi domah satu, masuk ke nun. Penggantinya nunnya jadi double. Hitotun dalfir. Atau idhar maghfiratun. Tuh. Maghfiratun. Nah ini, kalau idhar itu tolong ditulis rumusnya. Untuk idhar berlaku hukum apa adanya. Kan saya masalahnya gak kenal huruf idharnya. Nah, kalau di Quran berwarna, itu setelah nun mati atau tanwin, nun mati atau tanwinnya tidak ada warna berubah. Jadi tetap warnanya hitam. Gitu. Jadi hitotun nalfir. Tuh, dibaca jelas. Di sini, hitotun nalfir tadi idgham bigunnah. Ini malfirotun khair. Tuh. Dibaca apa adanya. Tuh. Saya tulis Latin, maghfiratun, maghfiratun khair. Saya klasifikasikan, saya bagi-bagi. Contohnya masing-masing domah tayin gitu loh. Saya ambil-ambilkan dari buku wajib yang ditulis oleh Al-Mas'ud Syafi'i di halaman mulai halaman 14, 15, 16, 17, 18, 19 tentang hukum nun mati atau tanwin. Ada di sana contoh-contohnya. Tuh. Maghfiratun khair atau maghfiratun khairun. Itu dibaca apa adanya. Tanpa ditahan. Dan tanpa ditekan. Tapi untuk latihan tidak apa. Untuk latihan. Maghfiratun khair. Tidak apa-apa. Tapi tidak boleh lagi nanti setelah lancar ada hentakan. Maghfiratun khair. Bagaimana dengan yang ikhlab tuh? Tanwinnya. Sami'un. Sami'un. Basir. Sami'un. Tulisannya berubah bunyi. N-nya jadi M. Sami'um. Itu ada mimnya. Sami'um. Basir. Bunyi nun mati menjadi mim mati. Nah ini. Bukan hanya berubah nun mati jadi mim matinya aja, tapi ada ditahan dan samarnya. Seperti ikhfa Safawi. Sami'un basir. Sama seperti saat nun mati atau tanwin berhadapan dengan fa. Itu ikhlab. Ya. Domah kayan di sini contohnya. Tanwinnya domah dua. Sami'un. Sami'un kan. Tetap dibaca apa adanya. Tapi ujung N-nya jadi M gitu lah. Kalau dilatihkan. Sami'un. Sami'un. Tapi jadi ditahan. Jadi sam. Sami'un. Sami'un basir. Un-nya, N-nya jadi M. Sami'un basir. Tuh. Ya, disertai dengan samar. Sami'un basir. Sad. Samar dan ditahan. Itu ikhlab. Bagaimana dengan ikhfa? Kutubun. Tuh, kutubun kan? Apa adanya? Tapi N-nya ditambah G. Tuh. Merubah bunyi N kalau dilatihkan jadi eng. Soal nanti engnya seberapa besar, seberapa jauh nanti ya. Merubah bunyi N jadi eng. Samar dan ditahan. Kutubun koyimah. Jadi kutubun. Tuh. Ini yang abad yang banget ikhfanya. Engnya banget. Kutubun koyimah. Kita sudah mengenal klasifikasi. Perbedaan spesifikasi di antara huruf-huruf ini. Idgom tuh. Domah tainya ketemu nun. Di antaranya ya. Nah, idgom itu nanti kan ada idgom biguna dan bila guna. Di sini saya contohkan idgom biguna dulu. Tuh. Hitotun nafir. Ditahan. Dengan munculnya ini. Dengan munculnya keluarnya tasdid. Dilihat ya animasinya. Mari enggak. Jadi mulai enggak ada. Tuh. Nah, kan gitu. Hitotun. Jadi mulai ada cirinya. Tuh. Idgom, spesifikasi atau perbedaannya nanti. Kok itu yang membedakan dengan yang lainnya. Tuh. Kalau idhar, enggak ada. Enggak ada perbedaan. Dibaca apa adanya. Dibaca jelas bunyi N. Dan tulisannya nanti jadi hitam semua. Maghfiratun khair. Ikhlab tuh. Ikhlab munculnya ba. Ba ini munculnya di atas ba ini. Mim tuh. Tuh yang ngedip-ngedip. Sami'un. Sami'un. Jadi sami'um basir. Bunyi nun mati menjadi mim mati. Atau kalau dilatihkan bunyi N-nya menjadi M. Disertai samar. Sami'um basir. Ini yang kadang-kadang di tempat lain nggak ada. Membandingkan ini. Perbandingan ini. Kan kita selama ini merasa enak aja hidup. Coba bandingkan dengan saudara-saudara kita yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat, tidak memiliki ilmu. Masya Allah ya. Kita jauh beruntung. Kita saat hujan nggak kehujanan. Saat panas nggak kepanasan. Makanya kalau dalam ilmu kita lihat ke atas. Dalam ilmu dan amal. Kita boleh ngiri pada orang yang punya ilmu, ngiri dalam arti ingin melakukan. Ya Allah, itu orang ilmunya banyak sekali. Dia mau berbagi dengan yang lain. Saya ingin seperti itu. Ya Allah, itu hartanya dia banyak sekali. Hartanya dia infakkan fisabilillah untuk masjid, untuk pesantren, untuk rumah yatim, untuk ini, untuk itu. Dan gak pernah kurang ternyata hartanya itu. Saya ingin ya Allah seperti itu. Nah, iri seperti itu boleh. Itu. Iri dalam artian iri ingin mengikuti perbuatannya, ingin meniru. Itu jangan lihat ke bawah kalau untuk ini. Tapi untuk supaya bersyukur kita lihat ke bawah. Ya Allah, alhamdulillah bila dibandingkan dengan mereka saudara-saudara yang kurang beruntung. ya, kita jauh lebih bagus, lebih baik. Nah itu kan. Tuh, inilah belajar kita. Ada perbandingan ini tuh. Kalau ikhfa tuh bunyi n-nya kan ini sebetulnya nun mati atau tanwin ini topik bahasanya kalau dilatinkan bunyi n-nya mau diapain gitu loh. Apa n-nya tetap itulah idhar. Apa n-nya melebur itulah idgom. Apa n-nya jadi m itulah iklab. Apa n-nya jadi eng itulah ikhfa tuh. Tuh animasinya. Ini saya makanya saya punya target 2009 itu tidak ada orang yang tidak pintar Quran. Karena ini modal untuk bisa memahami. Jangan sampai kita bisa memahami Quran tapi enggak bisa bacanya. Atau bisa baca enggak bisa memahami, insyaallah ya nanti. Dengan adanya Radio Kayu Manis kita bisa belajar mulai dari indeks Quran, memahami Quran. Tuh. Ya, sekarang sudah ada klasifikasi dari 4 itu. Silahkan banding-bandingkan tuh, ya. Nih. Idgham setelah tanwinnya ketemu tasdid nih. Nanti hanya bedanya nanti ada idgham bigunah. Dengan dengung ada tanpa dengung. Idhar tidak ada apa-apanya setelah tanwinnya. Saya tunjuk ya dengan tangan. Tuh. Sedangkan iklab setelah tanwinnya ada mimnya. Tuh. Ikhfa setelah tanwinnya enggak ada apa-apa. Jadi di sini yang ada apa? Yang ada tanda. Idgham ada tasdid. Iklab ada mim. Mim asli. Kalau mim enggak asli nanti tanda wakuf. Sedangkan yang enggak ada tanda adalah idhar dan ikhfa. Nah, kalau ibu dan bapak tidak hafal juga huruf-huruf ikhfa berapa, 15 hurufnya apa saja, iklab ba, idhar 6, ahahu agoha, idgom 6, yarmaluna, ikhfa 15, ta'asa, dalal, zajim, sin, sotot, zafakoka, enggak hafal itu, tolong cermati ini nih, perbedaan ini. Kalau idgom ada tasdid, kalau iklab ada mimnya. Sedangkan ikhfa dan idhar tidak ada apa-apa. Jadi setiap menemukan nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf yang tidak ada apa-apanya, minimal dihafal huruf idhar. Huruf idhar kan cuma 6. Ahakho agoha. Nah, kalau magfiratun itu ahakho agoha bukan? Iya, pasti idhar itu. Kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah setelah tanwin ketemu kof. Apa kof itu ahahu agoha bukan? Oh pasti ikhfa gitu. Untuk membedakan. Nanti ada trik bagaimana cara membedakan hukum nun mati atau tanwin secara mudah. Kalaupun kita tidak hafal huruf-hurufnya. Huruf ikhfa 15, idgom 6, iklab 1, idhar 6. Nah itu caranya itu. Ini kan idgom gampang tuh. Bukan hanya idgom digunah bila guna aja. Semua idgom ada giniannya nih. Ada sidahnya, ada tasdid. Iklab ada mimnya tuh. Yang gak ada apa-apa adalah idhar dan ikhfa. Nah, kalau kita lupa huruf-hurufnya itu, minimal hafalin yang 6. Ahahu agoha huruf idhar. Coba dibuktikan. Akan lebih mudah. Tapi nanti dalam Quran berwarna, itu lebih mudah membedakan idhar dan ikhfa ini. Kalau idhar ini tulisan ini hitam semua, di sini, berarti dibaca apa adanya. Maghfiratun khair. Sedangkan ikhfa nanti di sininya, oren, coklat ya, oren ya. Saya bilang peyang merahnya. Nah, ini. Kutubu ya di sini oren. Ada yang disertai dengan di sini juga coklat. Kutubu qayyimah karena dia ditahan. Tuh. Belum nyambung. Nah, ke sini lihat. Tuh. Saya ambilkan contohnya yang lain. Idgomnya idgom bigunnah. Tuh, liqaumin idgom bigunnah. Bunyi n-nya berubah menjadi huruf di hadapannya. Likaumin. Likaumin. Karena ini penyebabnya nih. Tanwin ketemu iya. Bunyi N-nya berubah. Likaumin. Ada tasdidnya. Rumusnya ingat. Setiap menemukan tanwin berhadapan dengan huruf ada tasdidnya. Tanwinnya dibaca satu. Likaumin jadi likaumi. Likaumi yu'minun. Idgham biguna. Ikhfa, idhar, iklab. Udah tadi dibahas ini aja nih. Karena ada beda, ada dua idgham tuh, ada biguna, ada bilaguna tuh. Liqaumin yu'minun jadi tuh. Animasinya N-nya berubah jadi tuh. Berubah jadi Y. Kalau dilatihkan tuh. Tuh. Tuh. Kan? Ya? Yeah. Nah, tuh saya enggak ada nanti ya. Tuh. Liqaumin tuh. Liqaumin yu'minun. melebur, diidgomkan, ditahan, dan gunnah. Itulah idgom bi gunnah. Bunyi nun mati berubah menjadi bunyi huruf di hadapannya. Ditahan disertai dengan melebur. Ditahan disertai dengan dengung. Diidgomkan tentu. Itulah idgom bi gunnah ya. Nah, saya contohkan idgom bila gunnahnya itu. Kofurun melebur. Bila gunnah diidgomkan tanpa didengungkan. Bunyi nun mati jadi ro. Kofurun RN-nya jadi R. Bunyi N-nya, bunyi nun mati menjadi bunyi huruf di hadapannya. Gofurun. Gofurun rahim. Melebur tidak ditahan. Melebur tidak dengung. Tidak ditahan, tidak dengung. Melebur tanpa ditahan, tanpa dengung. Dibacanya gimana? Gofurun. Tuh N-nya berubah. N-nya, tahitamin berubah jadi merah. Tuh, ngedip ya. Berubah jadi merah, sudah jadi merah, merahnya berubah jadi biru, yang biru tuh N-nya jadi R, gofurun tuh, dibacanya jadi gofurur rahim, oh gitu tuh animasinya. Kenapa idgham bila gunnah tuh? Apabila nun mati bertemu dengan lam atau ro, lam atau ro, iklab terjadi manakala nun mati atau tanwin ketemu ba, tuh, ba. Ya, idgham bila gunnah apabila tanwin nun mati atau tanwin ketemu lam atau ro. Sedangkan iklab terjadi apabila tanwin ketemu dengan ba. Nun mati atau tanwin bertemu ba. Idhar apabila tanwin nun mati atau tanwin ketemu aha ho agoha. Ini canggihnya ya komputer kita nih lihat. Nanti boleh lihat. Sedangkan ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa 15. Tasa, dal, za, dal, dal, zajim, sin, shin, sobat, tok, za, fa, koka. Nah, ini, jadi kita, ini rumus selembar ini mudah bisa membaca. Mana ikhfa, mana idhar, mana idgom. Kenapa ikhfa, kenapa iklab, kenapa ikhfa, kenapa idgom? Karena setelah tanwin ketemu huruf apa. Ini, kalau ketemu lam dan ro, jadi idgom bila gunnah. Nanti kalau ketemu yanmu, nah lain lagi itu. Idgom bigunah ini ditulis di sini bigunah berubah nih. Tuh ya bigunah betul tuh idgom bigunah. Itu dulu ya. Cendeknya ya. Kita teruskan tentang aurat. Nah, ini kira materinya tinggal satu ya. Nanti kita lihat di hadis dan di pendapat ulama tentang aurat ini. Baik. Itu tentu yang ibu dan bapak ini nanti setelah selesai bisa mendapatkan ya, bisa berlatih gitu. Iya, untuk kita kaji ya pelajaran tentang apa tajwid kita. Jadi insya Allah pintar lah. Nah, ini tadi saya simpan dulu apa yang tadi saya ajarkan. Ini bahasan kita tadi tentang perbandingan. Perbandingan tanwin. Perbandingan tanwin. Ini ya. Bagian kedua. Ini mudah-mudahan Bu ini sudah selesai ya. Nanti gelandanya ya Bu. Sama indeks Quran tercanggihnya. Kita juga saya ingin berdoa untuk Bunda ya. Bunda, jamaah kita sudah 11 tahun setia dengan Majelis Taklim Radio KMS Jakarta. Ibu Hajah Tris sudah 2 minggu, 2 pekan sakit ya ini. Nanti insyaallah mudah-mudahan Ibu diangkat penyakitnya segera sembuh, bisa beraktivitas kembali ya, insyaallah. Ibu ini banyak sekali berkecimpung membantu dalam kajian-kajian kita ya. Mudah-mudahan Ibu bisa sehat, bisa seperti sedia kala kembali. Kita baca suratul Fatihah ya. Al-Hadini wa'alaikumina salihah wa'ilah hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. wa khairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Semoga Ibu Hajah Tris ya, jamaah kita ini, beliau juga banyak berjasa untuk majelis taklim dari KMS ini. Kemana saya ngajar beliau pasti ada. Serasa kehilangan 10-11 tahun bersama, 2 pekan ini enggak ada ya, Ibu. Cepat sembuh Ibu, saya belum bisa. Baru dapat informasi dari Ibu Purwati tadi malam bahwa Ibu semakin apa ya, enggak bisa jalan ya. Mudah-mudahan Ibu segera sehat kembali Ibu ya. Insyaallah. Baik, tentang aurat ini di surah ke-33 bisa dilihat ya. Sebentar nih. Saya masukkan rekamannya. Nah, ini dia. Surah ke-33 ayat 59. Sudah ya, ketemu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ بِجَلَابِهِنَّ بَسِسْتَ gitu ya. مِجَلَابِهِنَّ Karena nurnya bertasjid dan guna. Dihentikan, jangan, nanya jangan dibaca lagi. ذَلِكَ أَدْنَا أَيُّعَ أيعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي وهي نبي قل katakanlah لأزواجika kepada istri-istrimu وبناتika dan anak-anak perempuanmu wanisa'il mu'minin, kalau bukan mu'min ada enggak, ini orang untuk orang mu'min ya, dan perempuan istri-istri orang yang beriman. Jadi kalau yang enggak beriman mah enggak dipanggil, ini hanya untuk yang beriman saja nih. Bahasanya kasar, galak ini ya, tapi ini pahit harus disampaikan. Jadi kalau merasa beriman, nah disampaikan sama istrinya. Kalau enggak beriman mah sudah abaikan aja. Kan gitu. Kayak di pajak harus punya NPWP, harus punya ini. Ya kalau enggak punya penghasilan kan enggak dibayar pajaknya. Gitu ya. Gitu orang ya ini. Wanisa il mukminin dan perempuan atau istri-istri orang-orang yang beriman. Untuk apa? Yudnina mereka menutupi alaihinna atas mereka min jalabihinna baju panjang mereka. Jadi baju panjang ini menutup aurat ya. Jadi jilbab itu bukan hanya kepalanya aja sampai ke bawah ke dadanya itu. Kemarin Pak Ari, emang orang yang beriman itu muslim-muslimah itu mudah sholat di mana saja. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan kan itunya kemana-mana rambutnya, tangannya. Itulah. Ya, makanya kalau wanita muslimah sudah benar-benar muslimah, sudah pakai jilbab, itu sudah bisa sholat gitu ya. Makanya datang waktu sholat masuk kita di pesawat, di mana tinggal sholat gitu. Kondisi nanti dilihat ya. Tapi jangan hanya dari kampung Melayu ke Jatinegara sholat di mobil kan, enggak gitu. Jarak nanti ada jarak. Ada ketentuan, syarat dan ketentuan berlaku katanya kan. Itu begitu. Zalika demikian itu adana lebih dekat ayu rofna bahwasanya mereka dikenal. Oh ini muslimah. Sekarang kita mau bilang si A itu muslimah atau bukan ya. Orang dia you can see ya. Kemana-mana itunya, busternya dan segalanya. Muslimah bukan sih? Nah itu kan. Ah bukan, itu mah agama lain. Padahal, oh enggak, orang anak Pak Haji. Orang dia kemarin baru haji, baru umroh. Ya namanya artis sih, tapi tidak semua sih. Ya, artis juga yang baik mah baik aja. Nah ini. Jadi kenapa harus menutupi aurat muslimah? Muslim-muslim, ya kok ibu, wanita-wanita muslimah ini. Kenapa? Biar mudah dikenal. Oh, itu muslimah. Itu ya. Zalika ajna, demikian itu lebih dekat. Ayu'rafna, bahwa mereka dikenal. Fala yu'zain, dan maka tidak mereka diganggu. Ini ada ceritanya kan? Itu di sebelum turun ayat ini, muslimah-muslimah itu diganggu oleh orang kafir, oleh orang munafik. Dengan berjilbab mereka takut, oh itu orang-orang muslimah, orang-orang yang terpelihara, kan gitu. Ibarat saya beli kue, beli apa juga kalau kuenya mahal kan ditutupi. Ditutup kue lapis apa kue lemper, dibungkus, diplastikin, karena barangnya mahal. Kalau barang yang murah mah dileler gitu ya. Nah seperti itu. Jadilah kaum muslimah, wanita-wanita yang berharga dan dihargai oleh Allah, dihargai oleh manusia. Mana sempat orang mau mengganggu karena dia menjaga dirinya. Bagaimana enggak diganggu orang? Orang pakai bajunya kemana-mana itunya, auratnya. Akhirnya tukang ojek, tukang apa ganggu-gangguin gitu. Nah ini. Oleh sebab itu wahai muslimah, ini kan Allah yang memperingati, bukan saya. Ini saya hanya membacakan. Tutupi auratnya. Tutupi kepalanya pakai jilbab sampai ke dada gitu ya. Nah, ini. Supaya mudah dikenal dan supaya mereka tidak diganggu. Karena dulu kaum wanita-wanita muslimah ini diganggu. Nah, setelah turun ayat ini dipakai jilbab kelihatan, oh itu muslimah. Jadi mereka takut tidak mengganggu lagi. Wa kana Allah, dan ada Allah, Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin. Kalau bukan orang mukmin mah abaikan ya. Enggak berlaku. Ini kan untuk orang yang beriman. Jadi kalau kamu mengaku diri beriman, suruh istrinya menutupi aurat. Ya itu ya. Dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka menutupi jilbabnya. Ini jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang, yang dapat menutupi kepala, wajah, dan dada. Jadi sementara di negeri ini baru kepalanya aja. Ya terus turunkan gitu ya. Jangan dienyek, jangan dihina. Terus kurang, turunin ke bawah lagi. Dan jangan ketat pakainya. Ada lagi kalau anak-anak sekolah kita itu kan di atasnya dijilbab, roknya diangkat gitu ya. Namanya juga gak ngerti ya. Nah ini. Atau taraf pendidikan, nah diingatkan kembali. Jadi pakai jilbab itu dia ke bawahnya juga kan. Bawahnya juga yang menarik gitu ya. Itu kadang-kadang berjilbab iya, tapi dia pakai bajunya ngepres, kepas. Kata Nabi kalau pakai baju ngepres itu sama seperti telanjang. Aduh, ngeri ya jadinya ya. Oh, sudah dijilbab, sudah ditutupi auratnya, bagus. Tapi ngepres, ngepas. Kata Nabi, orang berpakaian ngepres seperti itu sama seperti telanjang. Allahu Akbar. Ini harus belajar pakai ilmu tuh itu ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kenapa seperti itu? Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya sebab nuzulnya itu. Jadi wanita-wanita muslimah sering digangguin oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir dahulu. Turunlah ayat ini. Jadi tidak diganggu lagi. Di surah An-Nur ayat 34 juga ada ya. Surah ke-24. Surah ke-24 ini dasar landasan ya. Landasan tentang berjilbab menutupi aurat. Jadi jangan katakan saya ini Allah ya. Pesan dari Quran. Saya hanya membacakan saja. Kenapa? Karena menyampaikan ayat ini memang pahit gitu ya. Karena kebanyakan di negeri ini, apalagi ada berpendapat, ya yang penting hatinya. Ya hatinya penting. Ya. Pakaiannya juga penting. Itu tadi. Beli kue yang harganya lumayan kan, di etalase, dibersihin, ditutup dari lalat dan lain segalanya. Gak dieler-eleran gitu. Di surah An-Nur, surah ke-31 itu tentang jilbab ini itu ya surah An-Nur itu ini ya tentang memakai jilbab itu ya An-Nur ayat 60, mah bukan ya, saya cari nanti. Surah An-Nur ayat 60 itu tentang haid ya Ibu, dilihat lagi. Gitu ya, tentang haid. Salah barangkali Ibu lihat lagi. Coba lihat terjemahannya ya. Terima kasih SMS-nya, tapi salah. Bukan tentang itu. Dan para perempuan tua yang telah berhenti. Nah ini. Iya. Nah ini ada. Tapi ketentuannya tetap aja menutup aurat. Nah, tapi memang betul di situ ada. Tentang apa? Tentang menutup aurat ini. Itu ada di surah keempat ayat 31. Itu ketentuan secara umum ya ini ya. Ayat 31. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya. Ini bukan kepalanya aja nih, pakai jilbab itu sampai dadanya. Maaf, itunya ditutupi gitu. Gitu. Dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka. Ini sudah dibahas ya pekan yang lalu. Nih, wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Sampai akhir ayat itu ya. Di ayat 60 itu untuk wanita yang sepuh ya. Tapi tetap aja ditutup auratnya. Karena ini pro dan kontra pemahaman. Di ayat 60-nya. Nah ini. Walqa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falisa 'alaihinna junahun ayyad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah. Wa iyastafif ya, wa iyasta'fifna khairul lahun. Wallahu sami'un alim. Ini. Dan pada perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar. Nah, ya, menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui itu. Di sini pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat, tetap itu auratnya tetap ditutup aduh ya gitu. Jadi kalau yang sepuh tuh enggak begitu rentan, kan enggak ada daya tarik lagi. Tapi bukan berarti di auratnya dibuka, bukan gitu ya. Pakaian luar karena berlapis-lapis, kalau pakaian di Arab itu ya kita pikir kalau di Arab itu panas berjilbab kepanasan, enggak gitu ya, malahan aman gitu, karena beda di sana strukturnya juga gitu ya, dan iman lah. Nah, ini jadi landasan hukumnya itu Ibu dan Bapak bisa catat tentang jilbab ini, tentang menutup aurat ya. Jilbab itu salah satu yang terpenting, menutup aurat. Aurat wanita itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau sudah menutupi itu, salat di mana saja juga tidak pakai muka, nah sah salatnya. Hanya kadang-kadang beberapa ulama mengisyaratkan bahwa telapak tangan. Jadi kadang-kadang pakai sarung tangan. Nah itu. Ada juga, itu bukan termasuk aurat. Nah ini nanti kita lihat pemahamannya, pendapat para ulamanya. Jadi surah An-Nur 24, surah ke-24 ayat 31. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 59. Ini tentang jilbab. Nah ada juga di surah An-Nur ayat 60. Ini untuk wanita-wanita yang sudah tidak datang bulan lagi. Sudah tidak hamil lagi, berarti sudah sepuh ya. Itu boleh tidak tidak sepet, tapi tetap menutup aurat ya. Tetap menutup aurat di situ. Ini bukan berarti boleh dibuka-bukaan, bukan, tetap aja. Baik, insyaallah besok kita teruskan indeks Qur'annya. Ya, alhamdulillah nih kita tengah menanti indeks tercanggihnya. Sudah jadi, sudah ada, cuman saya ingin bolak-balik biar tidak terlalu tebel. Jadi indeks Quran tercanggih itu ada 4 buku kalau di ini kan. Tapi kalau dibolak-balik jadi 2 buku. Insyaallah. Ada saran, ada kritik, ada masukan, jangan sungkan disampaikan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. saran dan kritik sangat berarti untuk kami untuk bisa mengembangkan kajian-kajian kita ini. Sebentar siang nanti ada sholat, ada di Bidakara ya. Insyaallah pada sholat zuhur. Ada di Jalan Timah saya juga ada nanti malam habis maghrib insyaallah ya, Pak Suwondo. Suwondo Pak Suwondo ya. Nah ini di Jalan Timah di Senen Cempaka Putih sana. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Balai Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun. Kesempatan hari ini tentunya hari Rabu, tanggal 17 Desember 2008. Ya, saya Ridho Ardiansa bersama Bung Sigit. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Satu kebahagiaan bersama, kita bisa sama-sama di bingkisan hari ulang tahun. Anda bisa ucapkan langsung di 85904785. Tapi kita buka dulu dan sebagai hadiah pertama untuk Anda yang berbahagia, kita nikmati.